Untuk artis yang berikut ini, artis pirang koyok bintang Korea bakal menjabat Anda bersama Maximal Production juga cumi-cumi AMC-nya Indonesia, Arlida Putri Adela. Halo, Kak Moni loh kemana.